Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para peserta program bimbingan belajar bahasa Arab Al-Kautsar untuk program takmili, yaitu program lanjutan dari program sebelumnya, program ibtidai, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan mulai pembelajaran kita. Kaset pertama ini sebagai pembukaan awal sebelum pada masuk intinya, karena nanti yang akan diajarkan dalam pembelajaran kita selama 3 bulan ini untuk program takmili, antara lain bulan pertama adalah sekitar 7 kaset, dan ini mencakup pembahasan tentang materi dari mulai isim ditinjau dari i'rabnya. Artinya apa? Karena sebagaimana telah kita ketahui bahwa i'rab dalam isim ada 3, yaitu marfu, mansub, dan majrur. Dan pada bulan pertama ini yang 7 kaset, insyaallah isim-isim yang rafa' akan dibahas. Kemudian bulan keduanya itu sisanya adalah isim-isim yang nasab dan isim-isim yang dijar dengan beberapa tambahan lainnya. Kemudian bulan ketiga khusus untuk latihan baca kitab. Namun sebelum itu perlu kami berikan di sini sedikit mukaddimah, karena nanti akan mengajar ustaz intinya adalah Ustaz Abu Humaid Rasid Nasr. Dialah yang akan membimbing kalian selama pembelajaran 3 bulan ke depan. Adapun di sini kami akan memberikan sebuah mukadimah ringkas tentang contoh-contoh atau bisa dikatakan murojaah, pengulangan, sebelum kita masuk pada materi pembahasan yang lebih mendetail. Contoh-contoh dari isim-isim yang rafa', isim-isim yang mansub, majrur, maupun fi'il yang marfu, mansub, dan majzum. Kita akan sedikit berikan contohnya sebagai pemanasan awal. Baik, para peserta sekalian, ayol ikhwah, kita mulai dan kita awali dengan pengertian i'rab. I'rab secara qawaid nahwi, ya, secara qawaid nahwu, bahwa i'rab itu nanti membahas perubahan harokat akhir. Jadi dalam cakupan nahwu yang kita bahas dalam masalah i'rab adalah harokat akhirnya, karena pengaruh atau kemasukan amil, amil yang beramal. Jadi dengan adanya amil membuat harokat suatu kata atau satu fi'il, satu isim bisa berubah karena adanya amil ini. Kemudian i'rab dalam isim, i'rab dalam isim yang kita bahas isim ada 3, yaitu i'rab rafa, kemudian nasab, dan jar, jaru, atau dalam bahasa lain sering dikatakan marfu, mansub, dan majrur, yang di rafa, yang di nasab, dan yang di jar. Ini i'rab untuk isim. Sedangkan i'rab untuk fi'il ada 3 juga, yaitu rafa, nasab, dan jazm. Marfu, mansub, dan majazum. Di dalam setelah kita ketahui pembagian i'rab ini pada isim dan fi'il, maka dapat kita simpulkan bahwa i'rab yang bisa masuk pada isim dan fi'il itu ada 2, yaitu marfu dan mansub. Marfu dan mansub bisa masuk ke isim, bisa pula masuk ke fi'il. Sedangkan yang terkhusus pada isim saja yaitu majrur. Sebaliknya, yang khusus untuk fi'il saja majzum. Majzum tidak bisa masuk ke isim, tapi dia masuk ke fi'il. Begitu juga dengan majrur. dia hanya ke isim, tidak ke fi'il. Baik, kita melangkah sekarang pada contoh-contoh dari isim, i'rab isim terdahulu, yaitu rafa, mansub, dan majrur. Isim-isim yang rafa ada beberapa keadaan. Yang pertama, keadaannya ketika dia sebagai fa'il. Fa'il, cara bahasa itu adalah orang yang mengadakan perbuatan, yang membuat suatu kejadian. Fa'il. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah subjek, jadi pelakunya itu fa'il. Bagaimana contoh dari fa'il dan bagaimana cara mengi'rabnya? Kita ambil contoh yang sederhana, misalkan qala Allahu, qala Allahu, qala Allahu ta'ala, qala Rasulullah, sering kita dengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala, qala Allahu. Kita bahas satu persatu dari fi'ilnya. Qala fi'il madi, fi'il madi. Kemudian jika ditanya apa i'rab fi'il madi ini, maka kita jawab qala fi'il madi, i'rabnya dia mabni di atas fathah. Kenapa dia mabni di atas fathah? Karena dia lam yattasil bihi syai', tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Sebagaimana telah kita lalui dalam beberapa pertemuan pelajaran ketika program ibtidai, bahwa semua fi'il madi dan semua fi'il amar adalah mabni. Baik nanti di sana ada perinciannya mabni di atas fathah atau di atas sukun atau di atas dhamma atau sebagainya, maka qala kita katakan adalah fi'il madi yang mabni di atas fathah karena dia tidak bersambung dengan suatu apapun. Kemudian Allahu, Allahu. Kenapa kalimat Allah akhirnya ha-nya itu di dhamma, hu, Allahu? Tidak kita katakan Allaha atau Allahi atau Allahun. Mengapa demikian? Inilah tugasnya nahu. Qala Allahu, Allahu dia rafa, rafa, rafa secara asal alamatnya adalah dhamma. Alamat asalnya rafa adalah dhamma. Jadi kalau kita katakan rafa, alamat asalnya itu dhamma. Nanti di sana ada alamat-alamat lain yang insya Allah kita akan ketahui. Jadi Allahu i'rabnya marfu. Nah, tanda rafa-nya dengan dhamma zahirah, dhamma yang nampak terlihat Allahu. Mengapa dia bisa rafa? Apa yang menyebabkan dia rafa? Nah, i'rabnya di dhamma disebut karena dia kemasukan amil. Mana amilnya? Yaitu fi'il sulasi, fi'il yang sulasi lazim ma'lum, fi'il yang ma'lum, yaitu karena didahului oleh sebuah fi'il mabni ma'lum. Mana itu? Qala. Jadi Allahu, kita ulang, i'rabnya marfu, tanda rafa'nya dengan dhamma zahirah, dhamma yang nampak karena dia sebagai fa'il dan sebelumnya didahului oleh sebuah amil yaitu fi'il madi yang mabni. Qala, qala Allahu. Kemudian pengertian fi'il yang lain, selain dia mengadakan suatu perbuatan, pelaku, bisa juga fa'il itu merupakan yang disifati. Apa maksud yang disifati? Misalkan kita katakan Hasan, ya, orang yang mulia, telah mulia Hasan, jadi mulia dia. Karuma Hasan atau karuma Muhammadun, Muhammad mulia. Artinya dia tersifati, Muhammad tersifati dengan sifat mulia, maka dikatakan Muhammad sebagai fa'il karena dia tersifati. Jadi kita katakan karuma Muhammadun, Muhammadun marfu, tanda rafa'nya dengan dhamma yang nampak karena dia sebagai fa'il. Mengapa dia dikatakan sebagai fa'il? Karena uttusifa bihi, dia disifati. Atau dalam beberapa ayat yang lain kita sering dengar tabarakallahu rabbul alamin, misalkan tabaraka Allahu, tabarak maha suci, Nah, maha mulia Allahu. Allahu tersifati dengan sifat mulia. Nah, maka dikatakan Allah sebagai fa'il. Fa'il. I'rabnya marfu, tanda rafa'nya dhammah dhahirah di akhirnya, di huruf yang terakhir, karena dia sebagai fa'il. Ini contoh dari fa'il. Contoh-contoh yang lain, misalkan Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman dalam ayat-ayatnya, misalkan dalam surat, di sini tidak tercantum, kami nukilkan dari sebuah kitab, tidak tercantum ayatnya berapa dan nomor suratnya, namun kita bacakan saja di sini. Wa id yarfa'u ibrahimu yarfa fi'lul mudhari, al fi'lul mudhari, dia marfu, yarfa fi'il mudhari. Kita ingat dan kita pegang kuat-kuat bos, asli fi'il mudhari adalah mu'rab, dia tidak bisa dikatakan mabni. Ya, kalau kita katakan fi'il madi dan fi'il amr semuanya mabni, tapi fi'il mudhari aslinya adalah mu'rab. Misalnya ada dua keadaan yang membuat fi'il mudhari itu mabni, yaitu ketika bersambung dengan nun niswah dan nun taukid mubasyarah. Adapun dalam contoh ini, wa'id yarfa'u, yarfa'u fi'il mudhari, i'rabnya dia marfu. Nanti kita akan bahas secara terperinci insyaallah tentang pembagian i'rab fi'il. Marfu tanda rafa'nya dengan dhammah, karena tidak ada amil ya, yang membuat dia nasab maupun dia jazm. Wa'id yarfa'u ibrahimu, Ibrahim, dan ketika Ibrahim mengangkat. Artinya di sini Ibrahim sebagai pelaku dari yarfa, dia yang mengangkat. Yang mengangkat siapa? Ibrahim. Kalau begitu maka Ibrahim dia sebagai fa'il, pelaku. Tanda rafa'nya, i'rabnya marfu, tanda rafa'nya dengan dhamma zahirah, dan dia sebagai fa'il karena didahului oleh fi'il mabni, fi'il mudhari, fi'il mudhari bukan fi'il madi, fi'il mabni, yaitu yarfa. Jadi dia fa'il karena fi'il. Wa id yarfa'u ibrahimu. Wa id yarfa'u Ibrahim, kalau tidak salah surat Al-Baqarah. Kemudian pembagian dari isim yang rafa, contoh yang lain misalkan qala Allah taala, kemudian sudah tadi, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam ayat-ayat yang lain qalat imraatun, qalat imraatun telah berkata seorang wanita, maka imraatun sebagai fa'il. Atau dalam ayat yang lain wa inimraatun khafat min ba'liha nusuzan, ya, wa inimraatun khafat min ba'liha nusuzan. Di sini fa'ilnya adalah dhamir yang mustatir yang kembalinya kepada imratin, imratun. Kemudian contoh yang lain misalkan antah sya'akulubuhum, ya, hati-hati mereka menjadi khusyuk. Tahsya'akulubuhum selengkapnya alam ya'ni lilladina amanu antah sya'akulubuhum. Kulubu dia di marfu, artinya dengan dhamma, karena sebagai fa'il dari tahsya, antah sya'a kulubuhum. Atau dalam contoh-contoh yang sederhana misalkan qoma Muhammadun, Muhammad telah berdiri. Atau hadaral ustadu, ustad telah hadir. Ustadu, jadi kalau kita membahas fa'il maka tidak lepas dari harokat dhammah, karena asal tanda dari rafa' adalah dhammah. Hingga kalau dia menduduki sebagai pelaku, maka jika dia isim yang mufrad, tandanya dengan dhamma. Qala Allahu, qala Rasulu, hadarul ustadu, qama Muhammadun. Semuanya dhamma, ini fa'il. Keadaan kedua dari rafa'nya isim adalah naibul fa'il. Naib secara bahasa, naib itu pengganti, fa'il, fa'il. Artinya apa? Nanti di sana ditemui sebuah fi'il, dia tidak diketahui pelakunya, dibuang pelakunya, sehingga dibentuk majhul, fiilnya berbentuk majhul. Majhul itu artinya tidak diketahui pelakunya. Mengapa pelakunya itu dibuang? Banyak alasannya, nanti akan ada perinciannya. Salah satunya karena sudah maklum, sudah pasti diketahui secara daruri, secara darurat, secara ilmu yang pasti, pasti dia yang melakukan, sehingga tidak perlu disebut pelakunya. Misalkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuliqal insanu dhaifa. Manusia itu diciptakan, telah diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Khuliqa di sini bentuknya majhul, karena fil madi, jika bentuknya majhul itu di dhamma awalnya dan di kasrah sebelum akhir. Khuliqal insanu, telah diciptakan manusia. Siapa yang menciptakan? Tidak lain dan tidak bukan, pasti Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini pelaku yang menciptakan itu dibuang, yaitu Allah. Aslinya adalah khalaqallahu al-insana, Allah menciptakan manusia. Asli dalam susunan kalimat adalah khalaqa, telah menciptakan. Allahu Allah, Allah telah menciptakan. Al-insana, insan, manusia. Namun tatkala sudah menjadi suatu kemestian bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah, maka boleh pelakunya dibuang. Dan jika pelaku dibuang, maka fiilnya harus dirubah ke dalam bentuk majhul. Majhul di dhamma awal, kasrah sebelum akhir. Maka khuliqa al-insanu, al-insan yang asalnya adalah maf'ul bi, yang diciptakan, yang terkena pekerjaan penciptaan, dia maju menduduki tempatnya fa'il. Karena fa'ilnya tidak ada, asalnya adalah susunannya fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih. Tatkala fa'ilnya kosong, tidak ada, maka maf'ul bih maju ke tempatnya fa'il. Demikianlah, sehingga dia dinamakan sebagai na'ibul fa'il, penggantinya fa'il. Karena fa'ilnya tidak ada, maka dia maju ke tempat fa'il, dinamakan na'ibul fa'il, penggantinya fa'il. Khuliqal insanu, insanu dia di i'rab marfu. Kenapa marfu? Nah, sebagai naibul fa'il, dan karena dia didahului oleh fi'il yang majhul. Jadi kalau didahului fi'il majhul, maka bukan fa'il yang muncul, tapi naibul fa'il. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menabur sabda, inna syaitana yanfiru minal baitil ladhi tuqra'u fihi suratul baqarati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya syaitan yanfiru, lari, minal baiti, dari sebuah rumah, alladhi, yang tuqra'u, dibacakan, fihi, di dalam rumah tersebut, suratul baqarah, surat al-baqarah. Jadi syaitan itu lari kalau ada rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Pembahasan kita adalah tukra'u. Tukra'u majhul, fi'il mudore yang majhul, dibacakan, fihi. Suratu tu marfu. Kenapa marfu? Sebagai naibul fa'il, penggantinya fa'il. Tanda rofa'nya dengan dhammah, dhammah yang zahirah ala akhirih, dhamma yang nampak pada akhirnya. Kemudian contoh lain, si ma Ramadan telah dipuasai, artinya kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini, atau faida nufikha fis-suri nafkhatu wahidah, apabila telah ditiupkan nufikha fis-suri, nah dalam trompet itu, nafkhatun dengan sekali tiupan, nafkhatun wazannya fa'lah, menunjukkan isim marwah, nafkhatun isim marwah, sekali tiupan, nafkhatun marfu, tanda rofa'nya dhammah zahirah ala akhirihi sebagai naibul fa'il. Kemudian kita lanjutkan keadaan yang ketiga dari keadaan-keadaan isim yang rofa', bahwa di sana isim bisa rofa' jika keadaannya yang ketiga adalah mubtada'. Mubtada isim rofa yang jatuh di awal jumlah. Dengan perincian di sana ada persyaratan-persyaratannya mengapa dia bisa dikatakan mubtada. Insyaallah bersama Ustaz kita Abu Humaid Rasid Nasr Al-Hajami. Taib tadan mubtada dia bisa rofa. Contohnya misalkan, contoh sederhana, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammadun dia isim rafa marfu, kita katakan i'rabnya Muhammad marfu, tanda rafanya adalah dhamma zahira pada akhirnya yaitu Muhammadun, dan penyebab rafanya karena dia sebagai mubtada di awal jumlah. Jadi Muhammadun marfu, tanda rafanya dengan dhamma zahira di atas di akhirnya, kemudian yang menyebabkan dia rafa adalah karena dia berada di awal jumlah mubtada. Rasulu, rasulu nanti pembahasannya itu khobar, penyempurna makna mubtada. Rasulu marfu, tanda rafa'nya dengan dhamma zahira sebagai khobar, penyempurna makna mubtada. Jadi antara mubtada dan khobar dia mempunyai suatu hubungan yang erat. Jadi sebagai penyempurna makna mubtada, Muhammadur Rasulullah, Muhammadun ya, Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Atau contoh-contoh yang lainnya masih banyak. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu sebagai mubtada, ya, Lillahi sebagai khobarnya, kemudian Rabbil Alamin. Contoh yang sederhana lagi, misalkan dalam contoh-contoh keseharian, contohnya misalkan hadza kitabun, ini adalah kitab. Hadza mubtada, mubtada dia dari isim yang mabni, sehingga ketika i'rabnya itu mabni, karena isim yang mabni tidak bisa dikatakan ada tanda i'rabnya, sehingga dikatakan i'rabnya nanti fi mahalli raf'in, fi mahalli raf'in, tidak marfu. Jadi fi mahalli rafin, tidak kita katakan rafa secara langsung, karena nanti akibatnya kalau kita katakan rafa secara langsung membutuhkan apa tanda atau alamat rafanya. Dan perlu diketahui oleh pendengar sekalian bahwa i'rab yang di i'rab fi mahalli itu menempati tempatnya. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama isim mabni. Nanti kalau didapati pada keadaan-keadaan isim rofa, ya isim mabni ini bertempat pada fa'il, bertempat pada naibul fa'il atau mubtada atau sebagainya, maka di i'rab nanti fi mahali, tidak kita katakan rofa. Begitu juga dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi kalau nanti ada jumlah fi'liyah kok sebagai khobar, maka di i'rab bukan marfu, tapi fi mahali rof'in. Jumlah ismiyah demikian juga. Atau masdar muawwal, masdar yang bisa ditakwil, jika dia sebagai mubtada misalkan, maka i'rabnya tidak langsung kita katakan rafa, tapi fi mahalli rafin, jadi menempati tempatnya rafa. Kemudian sibhul jumlah pun disana di i'rab fi mahalli, tidak langsung sebagai marfu. Allahu rabbuna, Allah adalah rabb kami. Allahu mubtada, Rabbuna khabar, Muhammadun Rasulullah. Yang keempat setelah mubtada yaitu khabar, sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa khabar adalah penyempurna makna mubtada. Kemudian keadaan selanjutnya bahwa keadaan-keadaan isim yang bisa dirofa adalah kana dan saudara-saudaranya. Isim kana, kana sebagaimana telah kita lalui, dia mempunyai amal. Amalannya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Jadi asalnya ada mubtada, ada khobar, kemudian tatkala datang kana, maka dia merubah hukum. Mubtada menjadi isim kana, i'rabnya tetap marfu. Tapi khobar yang tadinya khobar untuk mubtada, sekarang dia menjadi khobar untuk kana, sehingga i'rabnya tidak tetap rofa tapi berubah menjadi mansub. nasab. Karena amalan kana adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Contohnya misalkan wa kana fadlullahi alaika azima, dan adalah keutamaan fadlu, keutamaan Allah kepadamu amat sangat besar. Kana di sini ada kata-kata kana, contoh dalam ayat wa kana, dan adalah kana kita i'rab sebagai fi'il naqis ya, mabni di atas fathah. Fadlu, fadlu sebagai isimnya kana, marfu tanda rofaknya dhamma karena dia isim yang mufrad. Jadi kalau isim mufrad dirofak dengan dhamma. Fadlullahi allahi majrur mudofun ilaih, alaika atasmu jar dan majrur, kemudian azima sebagai khobar dari kana ya, khobar kana mansub, azima nasab, dia dinasab dengan fathah yang zahira di atas akhirnya sebagai khobar kana. Wa kana fadlullahi alaika azima. Atau dalam ayat yang lain fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan karena nikmat Allah fa asbahtum, maka kalian menjadi ikhwana, bersaudara. Asbaha termasuk saudaranya kana. Fa asbahtum, maka di i'rab asbaha fi'il madi, fi'il madi, dia mabni di atas sukun. Mengapa? Karena bersambung dengan ta' fa'il. Asbahtum fi'il madi nakis ya, fi'il yang nakis termasuk saudaranya kana, asbaha. Kemudian dia mabninya di atas sukun, tidak mabni di atas fathah ya, karena dia bersambung dengan dhamir rafa muttasil. Sehingga tum di sini sebagai isim kana, isim saudaranya kana, bukan isim kana, isim saudaranya kana, yaitu asbaha. Jadi isimnya asbaha. I'rabnya fi mahalli rafin. Kenapa tum di situ di i'rab fi mahalli? Karena tum termasuk domir, dan domir termasuk isim yang mabni. Sehingga karena dia isim mabni di i'rab fi mahalli rafin. Fa asbahtum, asbahtum, tum di situ bukan sebagai fa'ilnya tapi sebagai isimnya asbaha. Karena dia fi'il yang naqis, butuh isim dan butuh khobar. Ikhwana sebagai khobar dari asbaha. Jadi jangan dilupakan bahwa amalan kana ataupun saudara-saudaranya merofakkan isim dan menasobkan khobar. Kemudian contoh-contoh yang sederhana misalkan adha syajaru musmiran, adha asyajaru musmiran, adha termasuk saudaranya kana. Asyajaru isim adha, dia marfu dengan dhamma yang zahira di atas akhir huruf terakhir sebagai isimnya adha, marfu tanda rofaknya dhamma karena isim mufrad. Asyajaru musmiran, musmiran mansub sebagai khobar dari adha, tanda nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad dan kedudukannya khobar adha mansub. Atau wala yazaluna mukhtalifin, wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka senantiasa masih berselisih. Yazaluna termasuk saudara kana ya, kemudian di situ terdapat isimnya zala yazalu, kemudian mukhtalifina sebagai khobar dari yazaluna. Yang menjadi isimnya yazaluna adalah waw jamaah di situ sebagai isim nah, sebagai isimnya yazaluna mukhtalifina sebagai khobar dari yazaluna mansub tanda nasabnya dengan ya. Kenapa harus pakai ya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika nasab maka dia dikasih tanda dengan ya, bukan dengan yang lainnya. Akan datang perinciannya lebih jelas nanti mengenai alamat-alamat i'rab. Selanjutnya, keadaan selanjutnya adalah khobar inna. Khobar inna ini kebalikan dari kana. Kalau amalan kana adalah merofakkan isim dan menasobkan khobar, tapi kalau inna menasobkan isimnya dan merofakkan khobar. Contoh dalam sebuah ayat, inna sa'ata atiyatun, sungguhnya hari kiamat itu pastilah akan tiba, akan datang. Inna huruf taukid, dan dia punya amal menasabkan isim dan merofakkan khabar. As-sa'ata, inna sa'ata, pakai ain, karena hari kiamat, as-sa'ah, hari kiamat itu tidak hanya yaumul akhir saja, namanya itu banyak, seperti al-qari'ah, as-sa'ah, al-haqah, dan sebagainya, al-ghasyiyah. As-sa'ah mansub, as-sa'ata, kenapa dia di fathah, di nasab? Karena alamat nasab yang asal itu adalah fathah. Jadi kalau dikatakan rofa, maka yang teringat harus domah. Kalau dikatakan nasab, maka yang teringat fathah, walaupun di sana ada alamat-alamat yang lainnya. As-sa'ata nasab, tanda nasabnya dengan fathah, karena dia isim yang mufrad. Dan penyebab dia nasab, karena ada amil yang beramal, yaitu inna. Jadi inna membuat isim yang jatuh setelahnya sebagai isimnya adalah mansub. Kemudian atiyatun, atiyatun sebagai khobar dari inna, inna sa'ata atiyatun, tun marfu. Jadi karena domah dia marfu. Kenapa marfu? Khobar dari inna, khobar dari inna, karena amalan inna menasabkan isim, merofakkan khobar, kebalikan dari kana. Dalam ayat yang lain, i'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah bahwa Allah syadidul iqab, iqabnya amat keras. Annallaha, jadi kalau ada anna kemudian kok jatuh setelahnya isim, maka di fathah ya, isim anna artinya, karena anna membuat amalan menasabkan isim, manfathah isim. Annallaha, atau kita sering dalam sebuah hadis, anna rasulah, bukan anna rasulu, tapi anna rasulallahi. Jadi kalau ada yang baca misalkan annallahu salah, tapi dia tidak paham tentang nahu, qaid bahasa Arab. Jadi kalau ada anna, jadi allaha, tidak annallahu. Syadidul iqab, syadid sebagai khobarnya, marfu dengan tanda rofaknya, domah yang nampak di atas huruf yang terakhir. Kemudian dia sebagai khobarnya anna, syadidul iqab. Atau laita syababa ya'udu, laita syababa ya'udu, laita termasuk saudaranya anna. Asyababa mansub sebagai isimnya laita, dan ya'ud jumlah fi'liyah, khobar dari laita fi mahali rafin. Jadi ya'udu karena dia fi'il, jumlah fi'liyah, tidak bisa kita katakan rafa begitu saja, tapi harus dikatakan fi mahali raf'in. Sekali lagi, yang di'irob dengan fi mahali antara lain adalah isim mabni, yang kedua adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, kemudian masdar mu'awal dan sibhul jumlah. Sehingga kalau nanti ada jumlah fi'liyah atau ismiyah bertempat di suatu isim, maka dia di rofi mahali. Inilah sebagian dari tanda-tanda i'robnya marfu'nya sebuah isim. Di sana nanti ada yang keadaan kedudukan yang lain, yaitu seperti na'at, taukid, maupun atof dan badal. Kita akan bahas, kita akhirkan, yaitu pengikut isim yang rofa', karena pengikut dia nanti bisa mengikuti isim rofa' atau isim mansub dan isim majrur. Karena dia sebagai pengikut saja, yang namanya pengikut kan ikut saja ya, nanti dia bisa masuk ke rofa, ke mansub dan jar. Dan ini kita akan akhirkan. Kita masuk sekarang pada keadaan isim-isim yang nasab. Sebuah isim bisa di-irob nasab apabila yang pertama, jika dia khobar kana atau saudaranya, seperti tadi dicontohkan. Jadi tidak ada perlu pengulangan, karena amalan kana adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Sehingga kalau dia sebagai khobar kana, pasti nasab. Nah, pasti nasab dengan tanda-tanda yang beraneka ragam. Kemudian isim inna, bagaimana telah dijelaskan tadi, inna sa'ata, sangat atiyatun, ya kan? isim inna mansub, sehingga keadaannya dia itu nasab karena kena amalan inna. Inna menasabkan isim, merofakkan khobar. Kemudian maf'ul bih, sekarang kita bahas adalah maf'ul bih, contoh dari maf'ul bih. Maf'ul bih kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maknanya objek ya, yang dikenai pekerjaan. Dia objek yang dikenai pekerjaan. Apa contoh dari maf'ul bih? Misalkan wa warisa Sulaimanu Dauda, dan Sulaiman telah mewariskan kepada Daud. Daud mendapat warisan, dia kena ya. Akhirnya Daud di'rab Dauda mansub. Alamat nasabnya dengan fathah zahirah di atas huruf yang terakhir itu dal. Kemudian dia sebagai maf'ulun bihi, maf'ul bih. Nah, karena dia yang terkena pekerjaan dari Sulaiman, wa warisa Sulaimanu Dauda. Atau contoh yang lainnya misalkan wa idibtala Ibrahima rabbuhu. Yang perlu diketahui wahai ikhwah semua bahwa maf'ul bi itu susunannya biasanya adalah adanya fi'il, kemudian ada fa'il, dan ada maf'ul bi. Jadi susunannya ada subjek, ada predikat, ada objek. Itu susunan yang sempurna. Seperti tadi kita katakan wa warisa Sulaimanu Dauda. Warisa fi'il, Sulaimanu fa'ilnya, subjeknya. Warisa fi'ilnya, predikat. Objeknya mana? Dauda. Terus dalam ayat yang lain wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu, dan ketika Rabb-nya menguji Ibrahim. Ibrahim diuji, dia mendapat ujian sehingga terkena pekerjaan mansub sebagai maf'ul bi, tanda nasabnya dengan fathah karena dia dari isim yang mufrad. Dan dalam ayat yang masyhur misalkan inna a'tainaka kal kautsar. Inna a'taina, a'taina fi'il madhi, mabni di atas sukun karena dia bersambung dengan ta fa'il, yaitu na. Ka a'tainaka, kami telah memberikan kepadamu. Kamunya itu yang telah diberi namanya maf'ul bih. Karena dia dari isim domir, maka dinamakan i'rabnya tidak sebagai mansub, tapi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Inna a'tainaka al-kautsar, al-kautsar maf'ul bih yang kedua. Nanti ada kelanjutannya tentang perincian hukum-hukum maf'ul bi dari isim-isim yang nasab pada kaset-kaset selanjutnya. Kemudian setelah maf'ul bi di sana ada maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah maf'ul yang dikenai pekerjaan berfungsi untuk menguatkan sebuah fi'il. Artinya menunjukkan makna penguat atau untuk menguatkan jenis dan sebagainya dengan perincian yang akan datang insyaallah ta'ala. Contoh dari maf'ul mutlak misalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Bisa ditulis contohnya wa kallamahullah, wa kallama allahu. Wa kallamallahu, bukan wa kallamahullah, salah. Jadi maaf, salah ayat. Yang betul ayatnya adalah wa kallama fi'il madhi fa'ala. Allahu, Allahu sebagai fa'ilnya. Musa sebagai maf'ul bih yang diajak bicara. Taklima maf'ul mutlak. Baik, kita rinci satu persatu tentang i'rab wa kallamallahu Musa taklima. Kallama fi'il maldi, ikut wazannya fa'ala yufa'ilu, kallama yukallimu. Kallama fi'il madi, karena dia fi'il madi maka kita harus ingat seluruh fi'il madi adalah mabni, sehingga kita katakan kallama fi'il madi, mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah. Kenapa dia di atas fathah? Karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun, tidak bersambung dengan domir rafa atau yang lainnya. Allahu sebagai fa'il, pelaku. Siapa yang berbicara? Allah. Jadi Allah berbicara kepada Nabi Musa. Jadi Allah itulah yang melakukan aktivitas pembicaraan. Kemudian Musa. Musa sebagai maf'ul bih dari kallamallahu. Karena yang diajak bicara adalah Musa, maka Musa sebagai maf'ul bih mansub nasab, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah, fathah yang dikira-kirakan. Taklima, taklima sebagai maf'ul mutlak dari kallama, karena maknanya adalah dan Allah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ya Allah mengajak Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Kemudian contoh yang lainnya dari maf'ul mutlak banyak sekali, misalkan dorob tuhu dorban syadidan, saya telah memukulnya dengan pukulan yang sangat. Dorban masdar dari dorobtu. Jadi maf'ul mutlak adalah sinonim yang muncul ya, bersamaan, biasanya itu bersamaan dengan fiilnya dan biasanya dari diambil dari masdarnya. Taklima adalah masdar dari kalama, kalamallahu Musa taklima. Atau sinonim yang lainnya yang semakna, misalkan dorob tuhu ason, saya memukulnya dengan tongkat. Jadi satu makna antara memukul dan tongkat. Atau contoh lainnya misalkan fajliduhum thamanina jalda, maka cambuklah ia dengan, cambuklah mereka dengan bilangan sebanyak 80 cambukan. Hukuman ini ditujukan kepada orang yang menuduh seseorang berzina tapi tidak mendatangkan dalil, kemudian tidak bisa memperkuat tuduhannya, maka hukumannya dalam Islam adalah dia terkena cambukan 80 jalda. Karena syarat orang yang menuduh ya harus mendatangkan 4 saksi, dan ini sulit, memang sulit, tapi harus ditegakkan dan dilaksanakan. Dalam hal ini samanina maf'ul mutlak menunjukkan bilangan, maf'ul mutlak menunjukkan bilangan. Fajliduhum samanina jalda, dan jilidlah, cambuklah ya. Jadi bukan dirajam, bukan di lempar apa batu, tapi dicambuk sebanyak 80 jalda. 80 ini menunjukkan bilangan sebagai maf'ulun mutlak. Kemudian maf'ullah, maf'ullahu atau maf'ul li'ajli, keadaan keempat dari isim-isim yang nasab macamnya antara lain adalah maf'ul li'ajli. Maf'ul li'ajli untuk menerangkan suatu sebab. Misalkan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Khasyata mansub. Mengapa? Apa sebab dia mansub? Karena dia sebagai maf'ullah, maf'ul li'ajli, menerangkan suatu sebab. Jadi orang-orang banyak membunuh anak-anak mereka pada zaman jahiliyah ataupun zaman sekarang banyak karena khawatir dari miskin, takut miskin, sehingga anak-anak mereka dibunuh. Sebab takut miskin inilah yang dinamakan dengan li'ajli, karena sebab takut miskin hingga mereka membunuh anak-anak mereka. Wala taqtulu, wa huruf la lamun nahyi, lam untuk melarang. Taqtulu adalah fi'il nahi, fi'il mudore yang kemasukan lamun nahi, sehingga i'rabnya adalah majzum. Ya, majzum tanda jazmnya dengan membuang nun, ya, dengan membuang nun. Wala taqtulu aulada, aulada mansub sebagai maf'ulun bih. Wala taqtulu auladakum khasyata, khasyata mansub bukan sebagai maf'ul bih tapi sebagai maf'ul li ajlih, imlakin mudofun ilaih jir. Kemudian contoh lain misalkan safar turahbatan fil ilmi. Safar, istilah safar itu tidak digunakan kecuali untuk perjalanan yang jauh, jadi bepergian jauh. Tapi kalau untuk ke pasar atau ke toko tidak menggunakan fi'il safar, tapi pakai zahaba, zahabtu ila, saya pergi ke pasar, zahabtu ila dukan, saya pergi ke toko. Ya, kalau safar itu berarti berpergian jauh. Safar tu rahbatan fil ilmi, saya safar rahbatan fil ilmi karena sangat ingin sekali dalam menuntut ilmu. Sebagaimana sya'nul ulama, para ulama zaman dahulu, qadimin mutaqaddimin, mereka rela untuk bersafar dari negeri ke negeri orang berjauh-jauh hari hanya karena untuk satu hadis, untuk menuntut ilmu. Nah, inilah yang patut kita contoh. Jadi afdolnya dalam belajar adalah dengan safar, pergi ke suatu tempat, mendatangi suatu ustadz, suatu guru, kemudian menemuinya dan belajar dengannya. Nah, itulah yang paling bagus. Adapun program kita, program bahasa Arab, bukan berarti mengatakan kita ini lebih bagus daripada orang-orang yang mondok, tidak. Tapi karena ada suatu sebab, misalkan kesibukan sebagian ikhwan yang tidak bisa berangkat meluangkan waktu belajar di pondok, maka hal ini sebagai perwakilannya saja. Namun yang lebih pas dan lebih mengikuti ulama-ulama adalah dengan belajar ke pondok, menemui ustadznya langsung. Inilah contoh dari maf'ul ajli, dan kita lanjutkan pada kaset setelahnya. Kaset setelahnya itu mengenai tentang masih keadaan isim nasab, dan insyaallah kita akan lanjutkan dan bisa diputar kasetnya sekarang.